Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Hidayat, langsung dari kota kelahiran tercinta Pandeglang, Banten. Di tanah ini saya dilahirkan dengan rasa bangga, bahagia sebagai warga negara Indonesia tercinta. Dengan mohon rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengucapkan selamat Dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-74. Semoga Allah memberkahi negeri kita, menyayangi kita semua, dan menjadikan negeri kita negeri yang makmur, sejahtera, berkeadilan bagi seluruh warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.